السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? 92 kat mana? Sembilan puluh empat ke 92? Sini tanda 92. Dah habis lagi. Kat mana? Atas ni. Okey. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun kerana jahil atau belum sampai kesedaran, diwajibkan baginya bertaubat kepada Allah, menyesal kerana meninggalkan sembahyang dengan sengaja atau berjanji tidak akan melakukan begitu pada masa yang akan datang. Kemudian wajib, diwajibkan segera mengqadha kesemua sembahyang yang ditinggalkan itu. Dia masih lagi sambung tentang masalah meninggalkan sembahyang. Sengaja ke, tak sengaja ke, nampak kena qadha belaka. Dua perkara. Yang pertama taubat, yang kedua kena qadha. Cuma kalau kita tak sengaja, tak berdosa. Memang kita tak ingat sungguh lah, tak berdosa. Itu beza dengan sengaja. Sengaja berdosa. Qadha sama, wajib belaka. Qadha ni maknanya bayar balik. Nampak? Kita tak ingat bayar hutang kan? Nak? Tak ingat sungguh. Maka tidak bersalah. Nak? Lening baru ingat. Oh, aku tamu hari tu. Oh. Siap. Minta maaf, aku tak sengaja dah. Bukan sengaja tak mau bayar. Dah minta maaf saja. Wajib bayar. Ramai minta maaf saja gitu. Minta maaf, taubat tu lah. Tak? Lepas tu wajib bayar qadha. Dia ada dosa yang kita kena taubat saja. Tak ada qadha. Kalau macam semayang ni, hak Allah. Kena qadha. Taubat maknanya menyesal aku tak semayang dulu zaman muda. Nah, duk main ke kerja saja. Aku menyesal lah. Tu kena qadha. Qadha ni wajib di sisi pak mazhab. Syafi'i, Maliki ke Hanafi ke Hambali, wajib qadha. Tak ada mazhab kata dia wajib qadha. Faham? Ada dosa yang tak bayar qadha, taubat ni. Macam dosa judi. Tikam nombor ekor, tak? Dulu dia ikut ke kawan-kawan ni, ketika nombor ekor. Tak kaya setarang, orang nak kat buruk, pakai mampu. Okay. Nah, dan ini taubat dah. Lepas tu taubat, taubat saja dah. Tak payah kita buat ke tokai nombor ekor, tak payah kita benda. Faham, taubat saja. Kita dengan Allah Ta'ala. Minum arak. Taubat saja kot, kita tak ada. Nah, minum arak dulu, minum arak sangat. Taubat dah. Taubat saja. Tak payah kita buat ke kedai arak ni, aku dah minum dah ni. Tak payah. Tapi kalau lambat, maknanya hak orang, hak Tuhan kena bayar. Walaupun mencuri. Dulu kita curi se. Umpamanya sebarang. Ini taubat dah, wajib ganti balik. Tak tahu ke mana tuang, kena sedekah ke surah. Nampak? Niat ganti bayar, ganti barang yang kita curi itu se. Yang kedua, niat tuan dia jumpa di akhirat kat gigi halal. Dia kena gitu. Nah. Orang Cina pun haram kau curi. Pasal Islam. Dia yang tak wajib pulang balik ni kafir harbi. Dia Cina, ada kat Islam? Ada. Katalah orang kafir gitu. Orang Cina lah. Cina bukan mesti Islam. Yang kafir tau. Melayu tak mesti Islam. Ayoping Islam. Jadi Melayu Cina ni sebenarnya bukan agama, race, bangsa saja. Cina lebih ramai Islam. Nampak? Di negeri Cina. Ha, dia lebih dulu pada Islam. Cuma orang Melayu Malaysia ni kata kau Cina Islam. Eh, kapir lah. Eh, kau Cina tu. Ha, maknanya kau kapir. Kapir harbi lah. Kapir yang memusuhi umat Islam. Eh? Ha, kapir yang duduk dalam negeri umat Islam. Yang hormat pada pemimpin umat Islam. Yang tidak persendirkan agama Islam. Yang tak kacau benda hak Islam buat. Maka kapir tu kapir zimi lah. Eh? Ha. Baik. Qadha lah tu semayang tu. Tak kau nak qadha banyak sikit-sikit. Nah, ha, qadha tetap kena qadha. Fadainallahi ahakku ayyukadha. Hutang Allah lebih lagi kita kena bayar. Siapa mati dia ada dua hutang. Nah, hutang kedai ucik saya 100. Lepas tu hutang fidyah puasa 100 ya. Piti ada 100 ya si mati. Wajib bayar hutang fidyah dahulu. Lepas tu baru hutang manusia. Ingat tu. Faham? Ha. Bagi hutang manusia dulu, lepas tu tak cukup nak hutang Allah, berdosa. Nampak? Di hutang Allah, ni bayar dulu. Ni? Ha. Pasal apa? Pasal kita ni, semua ni, pinjam hak Allah Ta'ala, we pinjam mereka. Bumi kita pijak ni, bumi Allah. Bumi Allah ni. Bukan bumi kuala. Bumi Allah. Faham? Hak Allah Ta'ala, ikan di laut, burung di udara, semua hak Tuhan buat mereka. Bukan manusia buat. Faham? Ha. Sebab tu kalau mak kita suruh buat benda salah, dia ikut. Mak kita beranak kita tak? Ke ayah kita beranak kita gitu? Siapa sini ayah dia beranak ni? Mak lah beranak. Dan mak beranak, susahnya. Ngandung 3 bulan tu, orang mutah berjeluar. Faham tak? Alhamd. Nah, makan nasi 2 muluk, pubik 4 muluk. Nah, tak boleh bau ezah mutuh sekal, baik mutah. Nah, bau tu lelaki waik motor rohoknya, bawa anak dalam perut. 8 bulan tu orang panggil tembunas tu tak gila. Oh, ambil tak gila, tak boleh makan lah, apa? Sakok perut. Faham? Nak boleh keberanak macam nak mati. Nah, matuk bidang tunggu baru belum asal, subuh baru adik tu bidang. Tak beranak juga. Faham? Beranak pulak macam nak mati pulak. Belah lah, tu lah macam-macam peseng. Parok ni susah mak. Nek? Kalau mak suruh buat benda haram, tak boleh ikut juga. Itulah. Pasal apa? Pasal kita inna lillah, milik Allah. Faham? Kita bukan milik mak kita. Kita milik Allah. Siapa sini milik mak dia? Mak dengan ayah dia buat. Ada tak sini? Kita ni, kita tak faham ni hakikat diri. Kita ni bukan mak ayah kita buat. Pegang situ tu. Faham? Allah buat. Kalau mak ayah kita buat, sama yang kita. Betul tak? Sama yang berlaku lah. Dan mak kita nak, masa ngandung kita nak sama yang kita nak uduh. Mak tak? Masa kita katakanlah kita ni ngandung. Nak? Lah 7 bulan, Messi pun panggil pergi klinik. Kakak-kakak ni nak interview sikit. Isi borang ni. Anak ni tunjuk raih lah kat mana A atau B. Anak yang nak dilahirkan ini sakit atau sihat? Raih mana se? Sihat lah. Ha, raih. Anak ni nak putih ke hitam macam dada? Nak rambut keras macam buru jambang ke rambut ikan? Rambut perang. Rambut perang, rambut ikan. Ha, raih. Nak hidung macam ke hidung telur wala gong? Hidung macam. Faham? Nak mata sabung ke mata belek? Mata sabung. Betul tak? Mesti orang tanda itu ke tak? Dah berbik ada itu. Faham? Sebab hak Allah buat. Terima haji. Nak? Dia faham tak? Pandang beranak. Dia tak kecil kala kita. Dah? Baru tahu. Oh, gitu. Besar pula. Kalau hak kita. 15 A lah ke? Biasa. Dah mak ayah dia buat. Dah? Jadi 15 A lah ke? 15 A pun ramai juga. Nampak? Nak 15 A atau tuition situ beli bok saja kat 3 guni beli. Nak? Nak boleh ke 15 A? Tak boleh. Nak boleh ke 8 A dah. Boleh 3 A, 3 A, 5 B. Nak main pasal apa? Oh, Tuhan buat. Innalillah, kita milik Allah. Tuhan buat. Kan mak pok mu buat. Nah, sebab tu dah ikut kehendak kita. Ikut kehendak Allah Ta'ala. Nah, oh marah juga. Tu anak ulang 8 A. Anak orang tu 8 A. Mu sorang 3 A, 5 B. Marah benda. Dah sesuruh, dah usaha dah. Nah. Kau penyak-penyak kan nak. Lepas tu anak tu tanya, dah mak berapa A? Anak tak ada belakang mak biar 3 jalur. Nah, mak tu B tak boleh pusa. Nah. Bukan sini lah. Mak sini lebih kurang tulis juga. Nah. Andai kata selama 2 tahun itu, kemudian diwajibkan sedekah qada. Andai kata selama 2 tahun itu kita lalai dan meninggalkan sembahyang, kenalah kita kira sebanyak mana waktu sembahyang fardu selama itu. Dan kita usaha qada ansur-ansur. Ha. Kita kira lah kalau kita qada, kalau kita lagu tu maknanya 10 hari. 10 hari kalau orang lelaki 50 waktu. Sehari 5 waktu. Nah, ha. Orang yang rajin qada selalu duduk saja faham 50 waktu. 50 waktu start daripada pahapan zuhur asal biar. Nah, ha. Ambil air sikitlah, pisang sikat, ada apa? Kakak qada, kakak qada. Asal habis nang cerita. Tapi kita ni nangguh. Nah, ambu paru apa lah pakak apa dari luhur pakak asal mayang. Wah, teruk oh. Teruk kenapa kau? Tengok itu hijau lapang apa kopak ah. Nah, ujang dia gi. Ujang gi hijau ni basah. Padahal kan lapang tu ya sekung. Berapa sekung? Hijau sini. Nah. Boleh kata hak sekung hak. Ah, kan lapang tu ya. Oh, ujang gi. Bubur supik kecil tak pada. Kalau naik motor takut basah. Ah, pandai usaha. Tengok 8 jam. Berapa tahun kerja? Kau 8? 4 tahun 8, 4 tahun 8, 4 tahun berapa tahun? Papa putih bulu bening. Nah, ah, tapi bila kita nak qada dengan semayang hanya tu ada berat-berat. Ah, jangan, ringan saja. Kau tu hang sikit. Dokok banyak sangat. Bertahun-tahun itu lara. Nah, kira-kira Allah banyaknya aku lara. Daripada aku sekolah itu lara dok. Nah, siapa ke aku umur ni 45 tu banyak. Nah, nombor 20-an, 30-an itu dia pada main patai. Nah, pada main wadak wayar kulit. Nah, kira-kira tak boleh nak kira tak. Tak boleh nak kira, qada lah. Qada sama. Pah main asal, main asal. Pah main garik, qada garik. Pah main isi, qada isi. Faham tak? Dia akan sampai pada satu tahap, bertahun-tahun dah kita buat gitu. Tuhan akan mari datang dalam hati kita perasaan, lebih dah aku qada. Faham ni? Contohnya sehari lepas sembahyang fardu zuhur kita qada untuk sembahyang zuhur yang tinggalkan kita seterusnya. Pas sembahyang subuh, sembahyang subuh. Dia kata sembahyang sunat tak boleh, pas sembahyang subuh tak. Sembahyang qada boleh. Cuma doa pada Allah Taala biar panjang umur dan bayar hutang Allah Taala. Itulah. Nah. Mengenai masalah nak mengerjakan sembahyang sunat dan sembahyang qada masih banyak lagi. Ada beberapa pendapat. Ada ulama pendapat baru kena habis atau selesai sembahyang qada dulu baru boleh sembahyang sunat. Ada pendapat yang mengatakan boleh buat semayang sunat sampai mengutamakan semayang, mengutamakan pula membuat semayang qada. Baik. Kalau kita ada qada banyak, yang lebih baik kita qada dulu. Tak usah bimbang ke semayang sunat. Nak, orang bang zuhur, kita semayang qada zuhur. Tak apa. Lepas tu, bapak mak, semayang zuhur orang mana? Lepas tu, bapak semayang qada zuhur pula, pak kan? Sekejap je lah. Kalau kita semayang sunat, tergantung pahala. Sebab kita utang banyak. Nah, kita hutang banyak. Macam orang berhutang. Dalam Islam ni kalau kita berhutang orang sunat kita bayar lebih. Tapi kalau kita minta lebih pada awal tu orang ni minta je dia riba. Mu nak hutang aku boleh 1000 bayar 1200 riba tu. Tapi kalau kita tak buat syarat gitu, kita pinjam dia 1000, hutang dia bayar 1002 atau lebih lagi, hukumnya sunat. Nampak ni? Dia panggil kenang budi orang yang berhutang. Nah, dengan peling je tu. Jadi kita hutang orang 10000. Nah, tak kita bayar ke, kita lebih 200 ke, lebih 1000 ke. Nak, pasal apa? Allah beri hutang aku 10,000, nak adik-adik aku tak beri. Aku nak pergi berhutang itu, adik-adik dari jauh tutup lah pintu. Nah, tak? Pok darah aku yang kaya-kaya rumah paling 16 hotel, tak beri sekarang. Ni kawan-kawan pejabat, kaya kata beri 10,000. Tak aku bayar, aku bayar sulah. Hadiah ke dia. Ataupun lebih 100,000. Faham lagi? Nek? Tiba-tiba kita tak bayar 10,000 tu. Kita pergi bayar ke kawan kita 200 hadiah tu saja. Ni ambil hadiah dah. Hal bayar bak ni. Pasal kenang budi. Mui hutang aku 10,000 aku hadiah kamu 200. Dah kawan kita dah 10,000 kira lagu mana? Kita kata kira hanguh. Kawan kita hanguh kepala otak mu hanguh. Faham tak? Gitulah. Bayar sunat, hak sunat. Buat tak bayar hak perdu. Faham ni? Kok tu lah cara nak memikir. Dalam soal ini ambillah pendapat yang diyakini, pendapat yang sederhana, iaitu utamakan sembahyang qada dalam masa yang sama buat sembahyang sunat yang utama, iaitu seperti sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang hajat, istikharah, sembahyang sembahyang ratib yang utama. Baik, cari siapa yang nak buat sunat juga. Alhamdulillah ada kau gini. Kita jangan buat sunat-sunat hak biasa-biasa, buat hak penting-pentingnya. Sunat rawatib, sunat duha, sunat witir, tahajud. Lepas tu lain, kotak-kotak. Bahkan kalau kita bangun malam, nah, kita bangun malam, katakan pukul 2 pagi, kita ambil masa sejam untuk semayang. Dia panggil bangun malam, nah, qiyamul lail, menghidupkan malam. Nah, kita semayang qadha. Dia tak ada semayang sunat, semayang qadha berlaku. Dia panggil semayang qadha tu adalah tahajud. Nah, jadi tak susah semayang tahajud. Daya sunat, daya niat, soli sunat tahajud lillahi ta'ala. Nah, semayang qadha lah, semayang malam. Usalli sunnat az-zuhri qada'an lillahi ta'ala. Saja aku semayang pada zuhur, qada kerana Allah Ta'ala. Maka ulama kata siapa yang bangun tengah malam, dia mengerjakan fardu qada dulu-dulu, maka dikira dia selesai hutang dengan Allah Ta'ala dan dapat pula pahala tahajud. Kerana tahajud makna semayang yang dikerjakan pada tengah malam. Haa, tutup dua dalam satu lah boleh. Nampak? Haa, tu kita nak. Haa, tapi kalau tiang pemalas qada nak bangun tengah malam, mali awal kita. Ha, lepas zuhur pun tak bus semayang sunat. Lepas isa nak tengok-tengok surah di negeri surah. Nah, ha, biasa semayang sunat. Hari ni tak semayang sunat. Pas pada salam, pas pada semayang doa tu tak belakang surah lalu. Apa? Bunyi ketek-ketek-ketek-ketek ada makan belakang. Kia dia orang-orang dia pada semayang sunat itu. Nah, ha, tak sunat gitu. Buat macam ke jadual senang. Mana kita paksa diri kita. Pas mayang zuhur, mayang zuhur qada. Paksa gitu. Jadi amalan. Ramai-ramai yang di darah lagi. Masuk seminggu, biasa. Pas mayang asal, paksa diri semayang asal. Semayang ni 5 minit je. Ha, 5 minit. Ha, lama makan lah. Tak ada orang makan 5 minit. Makan berjal-jal ni. Nak makan. Ha. Misalnya kita semayang tahajud 2 rakaat. Kemudian semayang hajat. Istikharah dan witir waktu duha. Kita semayang qada dan semayang duha 2 rakaat. Waktu semayang fardu boleh qada semasa orang semayang sunat sebelum atau selepas tiap fardu. Seandainya kita tunggu hingga habis semayang qada baru nak semayang sunat, jadi tak dapatlah kita menunggu. Pada semayang tahajud, witir, duha dan semayang digalakkan Rasulullah SAW. Kalau dia ikut dapat mengatakan selagi tidak selesai qada tak boleh semayang sunat, tak dapat kita nak semayang sunat hari raya. Jadi elok kita ikut dapat mengatakan buat semayang qada sungguh-sungguh dan kerjakan semayang sunat yang dituntut. Asalkan jangan terlalu melebihkan semayang sunat ingin mengabaikan semayang qada. Di samping itu, sentiasalah mengharapkan ampunan serta bantuan Allah untuk menyempurnakan semayang yang luput dan menambahkan amal di mudah. Nah, jadi sesuai masalah kita, iaitulah bila kita banyak hutang qada, bayar qada lah dulu. Tapi kalau kita nak buat sunat, jangan banyak sangat sunat. Sunat-sunat tertentu saja. Sunat witir, sunat duha, sunat hari raya. Nah, ha, sunat hajat tu okey lah. Rajak semayang hajat, lepas tu kau qada sahaja. Nah, ha. Nak pergi kelah dengan anak, sehari nak pergi kelah, nak pergi tidur di Kemarin Highland. Ha, qada tu boleh 2 jam. Faham tak? Masa esok nak pergi galak ni, nak pergi tidur ni, kat ekor ni. Faham tak? Ha, ni tak? Ne, takkan nak pergi tidur lagi qada pula di hotel. Nah, ha, ayah lagi asyik ayah kan, nak pergi tengok strawberry je. Dia kata, mak pergi lah, ayah nak qada. Ni sakit kepala ayah. Faham nak qada. Jadi, maksudnya gitu lah. Pandai-pandai lah kita gunakan masa. Nah, ha. Soalan yang ke-47. Ustaz, misalnya ada seorang perempuan nak masuk Islam dan dia telah belajar bagaimana cara nak masuk Islam dan sebagainya. Kemudian dia bertekad nak masuk Islam pada masa dia habis belajar. Ketika itu dia datangnya haid. Adakah dia perlu tunggu haidnya habis atau bagaimana? Saya harap dapat menerangkannya. Baik. Masalahnya, ada seorang wanita dia nak masuk Islam dan dia belajar ilmu-ilmu Islam. Siapa masa dia nak masuk Islam, berzuh. Ah, uzur. Period. Adakah dia kena masuk Islam selalu masa uzur tu ataupun kena tunggu 7 hari dulu kering darah? Eh? Ni soalan yang baik. Jawabnya, seorang yang nak peluk Islam, perkara yang mula-mula diajarkan adalah mengucap 2 kalimah syahadah dengan disaksikan oleh orang-orang yang adil. Walaupun ketika itu dia sedang haid, boleh diislamkan. Tidak perlu nak menunggu habis haid atau belajar banyak mengenai Islam. Kerana ini tak boleh ditangguh-tangguhkan kerana ditakuti hati akan berubah ataupun berpaling. Baik. Jawabnya, nak masuk Islam ini bukan dengan semayang, bukan dengan pergi ke Mekah, bukan dengan masuk Jawi, bukan dengan apa tutup aurat dan sebagainya. Masuk Islam dengan 2 kalimah syahadah je. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi kata, mu nak masuk Islam, antashhadu, kau kena bersaksi, iaitu 2 kalimah syahadah. Nah, siapa yang kasi 2 kalimah syahadah dalam keadaan dia yakin apa yang dia ucap, Islam dia. Walaupun ada botol arak tangan, walaupun tengah berjudi, walaupun tengah berzina, walaupun maknanya tengah macam-macam hal, eh? Waktu tak syarat. Nah, walaupun tak tutup aurat, telanjang ni, ha, ngucap dua kalimah syahadah jadi Islam. Nah, walaupun tengah haid, nah, tengah junub, ada besar tak ada kira. Dia bukan semayang. Semayang kena suci daripada haid. Semayang kena suci daripada janabah. Nah, ha, kena ada wuduk. Nah, nak masuk Islam tak ada wuduk. Tak payah. Nah, ha. Tak boleh tangguh-tangguh. Kalau semayang haid, berhenti dulu. Rupang tengah semayang keluar haid, berhenti. Jangan terhabis semayang. Dia orang dia berhabis dulu. Nah, kata gua ni mok gantuh nak diwak semayang. Ah, dia ngaduh dengan oh, mok uzur dah masa tayak awal. Tak boleh berhenti lalu lah. Berhenti lalu, bangun, lari lalu, pergi goreng ikan. Nah, tak boleh sambung. Sebab apa? Bila kita batal wuduk ataupun kita berhadas, selalu kena berhenti. Walaupun tengah macam Maliki Yaumiddin. Faham? Maliki Yaumiddin. Umpamanya puk tu. Kena berhenti lalu. Ada orang nak berhenti. Iya kena abudu. Iya apa ni? Balik awal dah mu. Nak berhenti lalu. Tak boleh tangguh-tangguh Islam. Nah, jangan tangguh. Sebab tu kalau orang nak masuk Islam, jauh lalu. Ada orang tangguh-tangguh pula. Mari mula esok. Tak boleh, haram. Hukumnya haram. Mari mula minggu depan. Nak, jabat orang kata. Gama kata, mari minggu depan lah. Pasal minggu ni orang main sokang. Jabat orang. Tok Roti tak boleh. Tok Roti main sokang. Tik mata Tok Roti main. Faham? Ah, berat. Nenang jabat agama. Tak sungguh pun. Orang nak cerah jadi hok. Nak, peraturan buat diri pun. Nak, orang nak cerah, orang nak nikah. Nak nikah ni nak ambil sain kodi pun semua dia. Tidak boleh kodi cuti. Minggu depan baru boleh nikah. Tek-tek awak tu. Lelaki tak apa boleh sabar. Nak suruh anak lara, loli batin kata minggu depan. Orang puan mana boleh sabar. Nah, tu tak orang puan? Nah, betul tu. Nah. Orang puan mana ada sabar. Sebab tu tu orang buat edah. Faham? Orang lelaki tak ada edah. Nah, situ sudah lah. Orang lelaki kalau bini mati pas belum garik, pas garik boleh nikah selalu tak? Cik jawab, ngusi. Boleh? Memang galak. Nah. Tengok, belum garik maknanya mati bini, pas isa boleh nikah lalu. Faham tak? Nah, betul tak? Halal. Dah ada tak kita buat kita orang lelaki? Ada. Nah. Sapa kering dah rupuk kubur nak nikah lagi. Faham tak? Orang lelaki. Tangan kacau lah puan. Tak sungguh. Itu dah hakikat orang lelaki kalau nak kena. Bini mati belum garik, pas garik boleh nikah selalu. Tapi tak buat gitu. Faham? Bini mati belum subuh, pas subuh boleh akad nikah selalu. Tak ada masalah sikit. Tapi Allah tak buat gitu. Nah. Baiknya orang lelaki. Dah. Rupuan waktu Tuhan buat edah. Kalau tak ada edah, orang tengah mandi mayat tu dia duk main kenyik mata dengan Tok Imam. Tak. Orang duk mandi lelaki dia. Dah. Tu rupuan. Jadi Tuhan buat edah supaya tak gaduh. Sebab tu rupuan tak boleh cerai suami. Pasal Tuhan kata rupuan tak ada sifat sabar. Nah, lelaki boleh cerai bini. Tapi sabar, tak lapar juga. Nah, walaupun bini panggung lewati, cerahlah aku, tambahlah aku. Sabar, bini lelaki kata sabar yang sabar, tak baik. Ambo cerah aku, cerah apa balik rumah, bawa aku mula. Dia kata gitu, ada rupang itu. Dah lelaki baik. Nah, pasal tidak wikor rupang cerah ni. Wikor lelaki, pasal lelaki banyak sabar. Nah, kurang kalau boleh cerai lelaki 4 kali sebetul je. Lambat sikit bangun aku cerai. Lambat WBT aku cerai 4 kali sebulan. Nah, menengu untuk lelaki. Mana lelaki menengu nak mak? Ni cerai buruk aku hari ni. Nah, kurang kau. Jika ditakdirkan dia mati sebelum sempat kita islamkan, nyatakan dia sudah ada kemauan, maka jatuh dosa ke atas kita. Telah diislamkan baru diajar mengenai perkara Islam seperti suci, wuduk, semayang serta mengajar ni bacaan wajib dalam semayang, puasa dan sebagainya. Selanjutnya barulah perhalusi ajaran mengenai Islam yang berkaitan dengan iman, ibadah dan akhlak seorang Islam dan lain-lain. Fahamkan dia mengenai kalimah syahadah, iaitu tuntutan yang sepatutnya, iaitu dilapah dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengamalkan tuntutannya dengan aman dan perbuatan baik. Siapa yang melambat-lambatkan seorang itu masuk Islam, dia berdosa. Macam kita kata tadi lah, nak dimasuk Islam di jabat, Allah jabat kata mari esok lah, pasal lewat kopak nak tutup lah jabat. Hukumnya berdosa waktu eh? Berdosa kan berdosa cek, sebut dalam kitab tu waktu Rabiah waktu Rabiah dosa besar ha? Dosa besar eh? Ajar selalu, kalau jabat agama, jabat agama. Mari seorang abang dekat kita, awak ajar kalau saya masuk Islam, saya tak dan ngucap tekap orang selalu situ. Ha, kata gini, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya mu ingat dalam hati tiada Tuhan yang benar melainkan Allah, memang Nabi Muhammad itu Nabi Allah atau pesuruh Allah. Faham? Ha, lepas tu mu kemah esok di jabat agama bagi yang daftar. Faham tak? Ha, biar gitu. Jadi tangguh-tangguh. Nah, walaupun kerajaan maknanya buat satu resolusi maknanya boleh tangguh. Nah, ha, kerana sebab bercuti dan sebagainya, tak sah juga resolusi itu. Faham? Sebab ijma' ulama' dah, tak boleh tangguh. Tak pernah di sahabat, dia kata mari kita karang. Eh? Sahabat-sahabat yang kafir nak masuk Islam, nak jumpa sahabat, sahabat kata mari kita karang, tak ada. Mereka selalu wajib. Nah, ha, itu kata banyak memberi masalah tak. Macam kita tadi lah, patutnya doa mudah dengan saya sama. Nak cerah, bayar. Patut cerah. Kau tak ada. Kodi kodi dua mereka melakodi dari tempat yang sesuatu saja di Islam di nak pakai abang-abang kan aduh kata mari dia kata tak boleh tak boleh dok yang selama ada mahu sebab Islam terus dok dah sebab dia dok yang ganti dan percut dia sebab juga kan. Nah tanggungnya boleh maknanya tulus satu lagi yang buat maknanya yang bukan malam eh yo dalam jadi ah kata bagian ya bab masuk kemah tu Allah suruh atau Allah nabtu amai Nabi memang Allah tu nak kata yang dia itu hati adanya mu mana Allah dan mahdu an ashwa wala Allah la hadri ashkadri kapo sat tik ucapan saya masih masuk bagi kita pada kat orang baik pak agama dia pun tak ada kat dalam dia susah. Tuhan kita untuknya belakangnya untuk ini aku pun balik kemari sebab dia bunuh dia dapat jalan pagi masa dah tak tahu segera dia kan dia berdua tanpa selamat selamat apa yang salah ni tak berbuat dan aman tak akan mati dan hatikan dengan ini senyap dengan dia apa itu dia nak itu tu. Kalau nak cakap dia, okey, sekarang awak lepas dia, lepas molek. Ha, ha, bini, ha, isteri, ha, bangun, dengar molek. Ha, tengok tangan tu lelaki tu nak cakap lah tu. Malu bini awak. Ha, kau tengok berdui. Berat nanang tadi. Nanti lah. Nak menikah, nak apa kena ada dia belaka. Nak, patut nikah lah dulu, tak ada khotir, tak ada apa pun. Nak, ha, dah maknanya, sah dah boleh nikah. Lepas tu pergi daftar je lah. Di jabat baru tu. Nah. Ha. Jadi bila nak masuk Islam jangan beri tangguh-tangguh. Kalau dia mati dalam keadaan dia telah membenarkan Islam dan percaya Tuhan ni Tuhan yang Allah Tuhan yang sebenar. Cuma tak pandai nak lepas lagi. Nah, ha. Contohnya orang kafir yang dia kaji Islam. Bila dia kaji Islam, nah dia yakin Islam ini benar. Nah, bila yakin Islam ini benar, dia pun dah nak masuk Islam mati. Maka hukumnya kafir di sisi masyarakat. Nah, tapi Islam di sisi Allah. Macam kita khabar lah maulah. Nah. Ha. Sebab ucap di lidah ini syarat bagi manusia itu orang sah saja. Syarat di sisi Allah Taala bukan. Syarat Allah Taala hadir dalam hati. Islam ni benar dah. Hak lain karut belaka. Dah dan ngucap mati masuk surga. Ah, begitu. Dah kata kena ngucap, kena ngucap ni syariat. Faham tak? Syariat. Ah, supaya orang dengar belaka ada bukti dia ni telah Islam. Dalam hati ada bukti. Nah, ah sebab tu kita ada lapah ijab kabul. Nah, asalnya bukanlah maknanya lapah tu hati tu yang nak nikah. Hati tu setuju dah, bukan lapah. Mulut boleh nawar. Nah, hati. Tapi mulut itu terjemah bagi hati. Berarti dia panggil ijab kabul nikah. Aku nikahkan akan nikah gini, gini, gini, gini. Jawab dengan hati ni, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Pada hatinya terima. Tak apa dah, sah dah hati terima dah. Ha, tapi dah wajib kena jawab berlapak juga. Kerana mulut lisan ini terjemah bagi hati. Ha, jangan tu imam kata, jawab ah, mamuk, anak tu ni. Anak tu kata, eh saya jawab dalam hati dia. Tak boleh, kena lapar. Begitu juga kalimah syahadah. Hak dalam hati dia membenarkan Islam untuk Allah Ta'ala. Manusia tak tahu benda dalam hati. Allah nampak ya'lamu inna Allah alimu bimatu fi sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan manusia tak tahu dalam hati dia Islam lah tak. Nah, dia kena lapar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu Islam. Nah, begitu juga orang yang melapahkan dua kalimah syahadah macam orang Melayu kita ni lah. Tapi hatinya tak yakin dengan Islam. Maka Islamlah dia di sisi manusia, di sisi Allah Ta'ala kapi. Itu kita kena jaga. Nah, gitu balik pula. Nah, Islam dah Melayu tu Melayu. Tapi tak yakin dengan Islam. Tak percaya ke Quran. Tak percaya ke Allah Ta'ala. Waktu tak baik ni, buat gini dosa ni. Tuhan marah minta kau. Jenis gitu. Memperkecilkan dosa. Orang gitu kapi di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu bahaya. Walaupun semayang tunggang-tunggik, walaupun haji 4 kali setahun lagi, nah, tapi hati tak yakin dengan Islam, batal Islam dia. Nah, walaupun banyak dah ibadat, dari ni lekur bekas sujud. Tak yakin dengan Islam, rosak akidah. Apek kedai basikal tak rajin semayang Mekah. Mekah pun tak rajin siapa. Bahan tak puasa pun tak rajin. Minarok ada kat 3 bank dah minum. Minyak masuk Islam 2 minit mati masuk surga terus. Tu kelebihan. Nampak? Tu beza situ. Neh? Pasal kita Melayu ni banyak orang yang tidak syukurkan nikmat imam. Pasal imam dia tak boleh dengan jalan payung. Beranak tu mak ayah orang beriman dah. Sebab tu orang tak jaga imam ni. Nah, benda mudah, benda boleh hak dengan mudah, ni joli. Nah, macam orang boleh saka kan. Tak susah anak umur-umur tekatan 5 tu mak mati, pok mati. Nah, tinggal saka boleh seorang 400,000. Oh, tengoknya joli. Nah, tak susah barang-barang tak boleh tak susah. Nah, kita ayah mak ni hak boleh harta tak. Hak cari dengan susah tak joli. Pasal tahu tak susah. Nah, takkan cawang tak cabut tu gang lagi tak gang. Maknanya gang kalau tak kira payah nak boleh. Nah, pelik macam sikap pada anak yang je kena buat baru ikat kena buat. Faham tak? Setatah tu lagi tukar dua ya tengah ni sabar tiga mumbur getah yang jetak. Faham? Padahal gaji kat ribu sebulan pasal apa payah nak boleh fitih. Ha, gitu juga dengan Islam. Lepas ni budak-budak eh joli. Nak suruh pergi semayang, tak mahu semayang, puasa, tak mahu puasa. Nak suruh pergi surah, semua lagi habis. Tak mahu buat benda Islam. Pasal apa? Pasal beranak Islam dah. Dia nak pergi, dia nak pergi masuk Islam, nak pergi nitah jalan, jabat agama. Nitah jalan, nyetah, ni mak kepik, mati situ lah. Tak kata contoh. Masuk surga. Faham? Masuk surga dia. Pasal dia yakin dah dengan Islam. Nak pergi masuk oh. Bukan nak pergi tanya orang Islam tu betul ke tak? Itu lain. Dia nak pergi jabat ramai nak tanya Islam ni molek tak? Tu ke tak? Kat mana tu? Tu kapit tu. Ni dia yakinlah Islam. Nah, dia kata tu macam mana mau masuk Islam? Kawan kat molek tu mungkin jabat ramai. Aku tak kerti kau. Faham tak? Jabat ramai. Dia pun yakinlah Islam. Pasal apa dia baca buku tentang Islam, tentang apa semua. Yakin tak? Netah jalan melanggar lima nepi. Masuk syurga apa tu? Malpik masuk neraka. Malpik tak semayang. Tak, ada kira gitu. Bukan kita nama Islam, pakai beret. Beret dah. Apa? Itu Islam kan? Nama mamak, Yusuf, Doloh. Itu. Dia ada kiraan banyak. Nak. patu juga dengan parti silang kita tak. Mana baik anu kan mu bayar. Baik kita orang kita ni. Orang mah bagi. Mak ada. Main sokong parti silang patu duduk di jalan. Mana boleh. Orang semayang mu kena semayang main nak buat ekor lah kocek. Mana boleh. Orang kita kan ni orang tok guru. Tak kira lah guru tok guru nak buat ekor lah kocek. Faham tak? Tang dulu kan hakim nyandau lah kubu. Faham tak? Tak kira. Tu sahaja tu selepas babak. Bagi yang sokong benda yang baik. Nah, babak lain, mungkin anak mini pula, mungkin jaga-jaga dengan pejabat, bahan titik pejabat, baru ni buat lari mesin fotostat balik rumah. Faham tak? Hal tu kena kira belaka. Nah, bukan atas nama Islam, pakai halal belaka. Nah, kemudian, bila dah kata masuk Islam, kita jangan beri payah-payah sangat. Bila dah masuk Islam, cuma kita kata gini, masuk Islam ni dengan mengucap dua kalimah syahadah. Maksudnya membenarkan kalimah. Sebab kalau mengucap saja tak sah, dia kena benarkan dalam hati, isbatkan dalam hati. Jadi kita kena ajar dia dalam hati ni mu kena yakin Allah itulah Tuhan yang sebenar, memang Muhammad itu Rasulullah, Tuhan putusan Allah. Kita pun ajar dia kalimah. Tak payah-payah tak payah. Kemudian kita pesan-pesan tau, jangan main masuk tubik, masuk tubik hilang hidup, tak boleh main masuk tubik gitu. Kerana Allah, bukan kerana mu nak alsa, bukan kerana mu nak nikah dengan orang, tak boleh. Kerana mu nak kebenaran, mu yakin dah Islam ni benar. Tak apa, jangan cerita hal-hal lain. Dah kayak gini berat mu masuk Islam, kena pergi surah, kena wakaf piyoh, lepas tu kena sunat pula. Jadi kalau waktu dengar malah aku banyak sangat. Gitu juga kita dengan orang-orang jahil. Tak pandai nak tahu. Budak-budak duduk jenis maklumpik, jenis duduk lepak pergi jalan. Gini kabur banyak. Tak sebab kabur banyak-banyak. Kabur gini, kayak gini sudah berlomba, mayang lah. Jangan tak mayang. Pas mayang berlomba, budak paling nak berlomba lagi. Faham? Baru itu cara dia. Ni dah, suruh semayang. Jangan semayang. Mu kena semayang. Dia putih lalu hari ni main motosikal. Motosikal jual lalu esok. Semayang dan mayang surat. Lepas tu kena tengok nak malam. Malak layang bah. Gitu. Maknanya dia nak main-main. Gua pulang je. Tengok produk duk main muzik. Kat kiri orang bang isi main isi. Lepas tu korang gitar pula. Lepas tu nyanyi pula. Esok subuh jaga tu. Jangan tak semayang bangun. Lama-lama. Comel dah nampak. Kemas semayang. Ajak mayang ni maaf pula. Faham tak? Ni lebih berat selalu. Kawan tu sujuk tak rajin. Doktor suruh berat lalu. Suruh semayang mu'ah selalu. Kena beli serban, beli jubah. Berat nadam itu. Kita juga lah. Biar kita pandai sikit. Anak-anak kita lah. Kalau kita tak pandai, payah ni nak ikut banyak kan. Sebab tu jangan banyak beledek. Di rumah. Jangan banyak kan. Walaupun makna perlu kita beledek. Ke anak tu. Sebab nak beledek ni maknanya satu nazirah. Apa ni? Satu tazkirah. Satu peringatan. Boleh. Tapi jangan lebih pada hak. Sikit-sikit. Sebab anak dia jadi serabu. Kita masih mak kita beledek serabu. Kita suka. Nampak? Ajak kita ajak. Memang kita main tahu. Memang kita pergi kat mak pula ke nak? Mak nak beledek. Memang kita pergi kat mak. Tak ada. Mereka main kita turun main bawah bermak duduk lebih. Memang tak suka. Dan anak kita kita lah. Dan kita popek orang puan kalau lelaki tau. Popek ini beri lebih. Kurangkan sikit lah orang puan. Pasal budak-budak. Tak usah kata budak-budak ni serabut cicok boh. Kalau kita sampai tak senyap mulut popek. Sebab tak ni anak. Kadang-kadang nak letak beg sekolah. Silap bos stokeng kan stokeng. Mak ni kabur sama dah stokeng tu. Bola lah kasu. Jangan lepon kata gitu. Dah anak kacang. Dia jauh tiga. Kan ngerti. Bek tak ada tok ni duduk atas belakang. Bunyi dah. Orang kabur sama. Stokeng bubuh. Dah nak kasu. Bubuh situ sama. Hari-hari aku dah kena kabur. Bok mu tu lebih kurang gitu juga. Bapak dia. Aku letih budak tu. Letih balik sekolah ni. Pada lagi saat ni. Nak tunggu bah apa semua. Mak pada hari tu. Lepas tu tengah makan nasi pula. Makan tu kata ambil lauk tu dekat sikit ke pinggan. Tengok sopoh je lampak sama. Kata benda bahasa mok gini. Macam dengan murah gila. Tapi ya, gua ni orang puang. Tapi kontrol lah sikit. Tuhan buat orang ada. Pok je ni tak ada mulut. Mok banyak mulut. Sungguh. Kita tanya siapa-siapa pun. Mok mu ngayah mu mana kuat belakang. Mok. Datuk ke tak ki? Tu. Tak ki 4 hari tak cakap sekali. Tak. Puang. Betul dah. Tuhan tu agih. dia buat orang lelaki gagah, orang puan pun gagah. Tapi setepat orang puan gagah mulut. Kat lain tak gagah. Lakar-lakar dah tu lah. Lakar pada dulu. Kalau rakat berah 25 bit, sembangan 25 kilo, sembangan dia. Tak, tak gagah. Puan kalau jalan kaki tinggal itu. Lelaki sayu tinggal belakang. Gogek. Serba tak gagah. Nah, ayah serba gagah. Akak berah boleh, akak mozek boleh, akak barang boleh, hak tu boleh. Mulut tak gagah. Mak mulut gagah. Agak puan. Berarti dia lama kecil mulut dia. Mulut belebel. Aku pun belebel kot ni. Setelah diislamkan, baru diajarkan mengenai perkara-perkara dalam Islam seperti bersuci, wuduk, semayang, serta mengajarnya bacaan wajib dan semayang, puasa dan sebagainya. Jadi bila diislam, macam barulah kita kabur ke dia. Boleh lagi masuk pula belajar Islam seminggu tiga kali. Suruh semayang dulu, jangan kabur payah-payah dalam semayang. Sebab tu dia ada tertib ni, tertib belajar. Macam budak-budak nak rukun iman, tak payah belajar. Dia ni apa? Rukun iman enam perkara. Pasal dia kek ni, umur baru 4 tahun. Rukun iman enam perkara. Rukun Islam 5 perkara. Masuk dia dari sekat datang dah. Masuk di sekolah rendah, dia kena bilang pula 6 perkara apa benda? Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada malaikat. Masuk tekad tang, kena benda percaya pula. Apa makna percaya pada Allah? Dia ada tertik dia. Gitu. Rukun 13. Itu gini. Takbiratul ihram, niat, qiyam, rakaat, fatihah umpamanya. Dan kita orang besar ni kena belajar benda makna takbiratul ihram. Biar jadi jamin. Benda makna fatihah. Jangan hok payuk selalu. Sekolah boleh masuk jauh satu dulu. Idak buat HPN dulu. Lepas tu tekan tampak. Lepas tu umur 17 dah. Dah jauh satu pula. Idak buat gitu. Dia panggil sekolah gila babi. Faham tak kalau ada? Dia ada tertik dulu. Selanjutnya barulah halusi ajaran Islam yang kaitan dengan iman. Lepas tu baru beraluh. Mendalami. Ajak pergi orang kat payah-payah orang ngajak payah-payah sikit. Iman, ibadah dan akhlak seorang Islam dan lain-lainnya. Kadang-kadang tak usah kata orang baru masuk Islam ni, kita ni yang lagu tak pergi dengar surah tak. Tiba-tiba mari nak rasa nak pergi dengar belajar agama je. Kita pergi salah tepat gua ni, waktu guru situ baca kitab besar-besar. Faham tak? Tak faham benda kita. 5-6 orang pergi dengar pergi kalau ni cakap benda kau ni. Aku tak faham. Aku tak faham kau. Tanya mamak. Mamak biasanya faham. Mana mak? Aku 4 kali tak faham. Faham tak? Tapi tu guru tu ajar tu. Tetapi bukan tahap orang yang lara baru nak mendekati agama. Nampak lagi? Kalau awak nak belajar tauhid, kata kita tahu. Gih dengar tak faham. Duk bahas suluhi koding, tanjizi hadis, menengung-nengung. Benda suluhi koding tahu? Mulut lupa kau. Faham tak? Lepas tu kita banyak kuliah-kuliah maghrib, kita tak payah. Ini jalan mudah. Cuma bila soalan tu payah, kita terang kau benda tu biar kau faham. Kita berakhir simple. Bukan kata tak boleh baca kitab besar, boleh baca kau udah-udah. Tapi kalau dia baca, jadi wa'ek saja. Menengok-tengok, puhuh mulut-mulut. Tak kata mudah apa bandar kau. Waktu kita baca mudah. Pergi seorang mana pun mudah. Supaya mak lupik, mari ke apa ke orang dengar mudah faham. Kalau nak dalam lagi, paisa lah. Kalau berasa pandai, berasa boleh pergi, paisa nak. Lepas kali tak boleh lihat orang ramai. Nak pelik kan, paisa. Tak faham pula. Waktu itulah cara kita dengan anak-anak, dengan masyarakat. Orang yang tahap mana, dia ada tahap dia. Fahamkan dia mengenai kalimah syahadah, itu tuntutan yang sepatutnya. Iaitu dilapah dengan lidah, membenarkan dengan hati, mengamalkan tuntutannya dengan amalan perbuatan kita. Jadi, Islam ini ada dua. Islam amal dengan Islam hati. Islam hati itu balik kepada iman. Jadi, amalan itu menunjukkan seorang itu Islam. Sebab tu kalau tak semayang, tak ke Mekah, tak puasa bukan Islam, dia Melayu. Dia nak jadi Islam, dia kena semayang, kena puasa, kena pergi ke Mekah, kena berzakat. Iman orang tak tahu. Di dalam hati. Bila orang tak tahu, kena jaga baik. Kalau mari benda yang tak baik di dalam hati kita, mak ayah tak tahu. Sebab tu masuk Kristian, mak ayah tak tahu. Barang dalam hati. Dia pakai macam biasa ni. Sebab tu penting sekali ilmu aqidah. Soalan yang seterusnya, wallahu a'lam. Ada masa 3 minit kita buka untuk soalan. Ada soalan? Ya. Ha? Ha, berhenti selalu. Ada ui salam. Terus saja lari selalu. Neh? Ha. Lagi? Waktu tahrim. Waktu tahrim ni makruh buat pada orang qada sembahyang. Neh, sengaja tunggu. Tidak disukai kerana Nabi pesan sangat waktu maknanya matahari tengah masuk, matahari tengah terbit. Nah, maknanya kita sengaja rutin waktu itu di tidak disukai syarat. Neh? Ha. Mana rehat situ stop. Lagi soalan? Ropang dia. Ya, ada masa 1 minit 45 saat. Neh? Ah, ha, qada. Ha. Ha. Mati, mati. Ali ha, sama macam kita hutang juga. Kita berhutang bukan mana niat tak mau bayar. Kita memang nak bayar tapi dah hati kita dulu. Bayar tak mau nak pulang. Nah, 10 ya. Mati dulu. Nah, ha, niat tu betul nak bayar. Niat betul nak bayar. Ah ha, selepas dia akhirat. Insya-Allah. Neh. Ha. Lagi soalan? Ya. Ha. Tak boleh witi. Tanya. Nah. Tanya pula witi juga kan suruh jawab kan. Kau payuh. Nah, tanya. Ha. Lepas ada soalan. Sembang ni banyak. Eh? Tanya. Bapak dunia lah apa. Nak main, nak jahit tamuri jadi klepek kain. Boleh jawab lah ke? Nah. Kau kata tak reti kita. Jahit baju kita lewat. Ha. Tak ada kau. Tak ada kau. Kita jumpa mula. Lama 4 bulan sekali lah. Buat dunia. 4 bulan sekali pula kita buat. Kalau aneh orang mitok gitu. Nah. والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Bagaimana kedudukan ibu jari kaki semasa tahiyat akhir? Sunat kita lipat gini ibu jari kaki. Sunat lipat bukan wajib. Sunat lipatlah ibu jari kaki. Semasa wanita menunaikan solat, rambut diikat sanggul, apakah fadilatnya? Jawabnya, makruh mengikat rambut ketika solat. Neh, kerana hadis-hadis yang datang, semua suruh melepaskan rambut. Sebab rambut kita bila kita ikat, tak gerak sanggul, kita sujud, dia tak sujud. Maka rambut pun teringin nak sujud kepada Allah. Nabi cerita. Jadi bila kita buka, kita sujud, dia sujud. Bukan tu bit luar jelek itu, tapi kok dalam jibat lah. Nah, kita sujud, dia pun sujud atik. Kok dalam kain. Nah, jadi dia tidak terikat. Lepas tu dalam kitab, kitab fiqh dia kata, sunat melepaskan ikatan rambut, kita kena mengerjakan solat. Ha, kau wanita lah. Nah. Ha. Satu hari saya sembahyang maghrib berimam. Setelah imam angkat takbir, saya terus angkat takbir. Tak berapa lama saya lihat imam angkat takbir semula. Saya tak tahu pasal apa. Apakah saya kena angkat takbir semula mengikut imam sedangkan saya telah pun tetap bahawa saya akan sekali mengangkat takbir dan menyebut Allah Akbar telah dikira jadi sembahyang ataupun saya patut berniat mufaraqah. Ha, baik. Kalau kita tengok imam takbir semula, maka kata satu kaum mengatakan kita tak perlu pun takbir semula. Kerana boleh imam kemudian daripada kita. Boleh. Nah, dia panggil imam masbuk. Ha, tapi jarang berlaku. Nah, cuma imam ni dia bodoh sikit. Ha, batu kena belajar. Kau tak mahu kan? Kalau kita takbir, kita jadi imam, Allahu Akbar, kuat tu. Tiba-tiba bila makmum takbir belakang dah, kita pun mari dalam hati, sebab apa aku dah niat? Salah niat dah tu imam. Maka wajib kena takbir semula. Tapi jangan buat kuat, perlahan. Jangan akak tangan. Faham? Duk gitu lah. Kita sedar lah takbir tadi tak jadi. Nah, wajib takbir semula. Makmum takbir belakang dah. Nah, kita wajib takbir semula tapi tangan jangan akak. Duduk sini. Allahu akbar. Makmum nak dengar. Ah ha, tu niat semula we betul. Faham tak? Sebab apa mak ulama marah akak takbir mula? Bila kita akak mula, Allahu akbar, makmum belakang nah. Tak sungguh dia. Kata wala tu imam. Ah, ha, tak bijak tu. Nah, ha, tu kan buat tutorial tu, teknik and tactic. Nah, ha, dia kena politik ke. Nah, ha, gitu lah cara dia. Ha, di maaf pada syarak neh. Ha, tak imam tak tahu ini pelajaran kan. Allahu akbar. Makmu macam pasal minggu belakang gua ni ulok gua ni bulok gua ni bulok. Nah, nak cak ayam lah kedok. Ha, ni dia pula ni. Saya dan isteri melakukan jimak. Kalau ada pulau. dan kami tidak sampai ke kemuncaknya. Adakah kami perlu mandi hadas besar? Dia kata, tapi tak apalah, mu tak larang lama. Mu nikah dulu, mu tak ngaji gitu. Nah, patut belajar dulu bab nikah ni, bab mandi, bab apa. Nah, tapi tak apalah, dah walaupun itu dia mari dengar juga. Tanda dia nak jadi baik. Nah, tak apalah. Ada salah belaka kita ni dah. Ada pak kurang. Ha, dia tanya. Dadang keluar mandi, gimak. Nah, kena mandi hadas ke tak? Jawabnya, mandi hadas janabah ni sebab dua perkara. Sama ada dengan keluar mani dak jimak, wajib mandi deh. Keluar mani dak jimak. Nak kejuk ke rapik jok keluar mani mak lepik. Ha, kena je kena mandi. Contohlah tak ada bini kena mandi. Ataupun jimak dak keluar mani kena mandi. Nah, jimak tapi dak keluar mani. Lama jimak, seminggu dak keluar mani, dak apalah. Kena jimak, kena mandi juga. Kerana apa? Kerana jimak itu mewajibkan mandi dah, walaupun dah keluar mani. Nabi kata, bukan ulama kata, izal taqal khitana ni faqat wajabal ghuslu. Bila bila bertemu antara dua tempat khitan, khitan laki-laki itu, hasyafah tapi keledar tu kena masuk dekat apa ni, khitan perempuan. Mana dipanggil tenggelam hasyafah di dalam farah. Nah, maka wajib mandi. Sekurang-kurang jimak, bila tu dikatakan jimak, iaitulah tenggelam tapi keledar. Faham? Ha, kalau tak gelam keledar, duduk birah kerek, dah wajib mandi. Dah kan biar jelah gitu. Tidak jadi bengong lah aku benda. Nah, ha, jadi tenggelam dalam farak, dipanggil hilang hasyafah. Bahasa kita, bahasa mudah faham, lenyak tapi keledar. Lepas takok, faham? Ha, lepas takok, dikira jimak. Air mani tak tak kira. Ha, ha, dia panggil wajib mandi. Lepas takok, wajib 100 batang. Lepas takok, rejam sampai mati. Koi sama. Lepas takok, ha, nampak wajib bayar mas kahwin dan seumpamanya. Dia banyak kes, bukan bab mandi saja. Lebih daripada 60 masalah pekoh berkait dengan tergelang hasyafah. Ha? Ha. Sekaya seorang perempuan melakukan jimak pada malam hari Ramadan, dia tak sempat untuk mandi hadas besar esoknya sebelum imsak. Ustaz mengatakan ianya tak membatalkan puasa, akan tetapi saya terpaksa juga mandi hadas besar untuk melakukan solat zuhur dan asar. Sedangkan kalau saya mandi, saya terpaksa menyucikan tiap rongga badan kota saya, dan kalau tak itu pula akan menyebabkan puasa saya batal. Minta jelaskan, terangkan keseluruhan ini, dan minta ustaz huraikan sedikit tentang mandi hadas bagi wanita. Baik, dia tanya lagi, bila dia kata berlaku jimak pada malam hari, esok nak mandi, katakan pukul 7 mandi, masuk waktu dah lah, waktu imsak dah, tapi dah kalau mandi tak batal ke puasa dia tu? Kita jawab, apa mandi batal puasa pula? Ke mungkin minum air mandi? Mandi tak batal puasa. Benda makna mandi, mandi sainalul ma'ala jami'il badani biniyatik, melata beratakan air mutlak pada sekalian badan dengan niat, itu mandi. Batal kot mana? Ke mungkin jolok tangan? Siapa suruh jolok? Menjolok masuk batal lah. Nah, orang yang jolok. Kemugi minum air, batal. Kemugi cuah air ikut dalam telinga, batal. Musyak air ikut hidung sampai tergelang, baru batal. Kalau mandi junuk, tak batal. Tak batal wuduk. Neh? Tak batal wuduk. Mungkin dia faham takut air masuk dalam hidung, batal. Kau tak kan? Tak usah kata ni. Kita korek terus, tak batal. Faham? Cuma makruh korek hidung bulan puasa. Yang batal ni kita korek sampai ke otok. Jarang orang korek ke sekolah rebah dengan otok. Faham tak? Korek telinga, kita ambil jari yang paling kecil ni, yang tubuh ni, pang, tak batal juga. Pasal apa? Pasal bukan batal sini. Batal ni bating telinga dekat otak. Nak, tang dengan skru RZ tu. Baru batal. Nak, begitu juga mandi macam biasa, tak batal. Jangan minum air dah. Kemaluan jangan jolok ke tangan, siapa suruh jolok. Nak, cuci. Duduk, waklah terang sikit, sunat. Sunat terang sikit kat dubuh, gonyoh dengan jari atu ni. Faham tak? Gonyoh begini. Batal kau ni. Jangan gonyoh begini. Gonyoh begini. Dia selalu faham tentang mandi. Satu hari saya semayang garik berimam. Baik, jawablah ni. Saya dengar dalam satu CD ustaz bahawa sekiranya imam baca ayat lazim dalam semayang, kalau dia gereheng, maka semayang ni kira batal. Imam ni kapun saya, bukan imam sama seperti dalam masalah tadi. Membaca ayat lazim, sering gereheng. Sedangkan kalau semayang zuhur dan asar, tidak gereheng pula. Apa patut saya buat sama ada saya tunggu ikut imam atau niat mufarakah? Dia gini, dengar baik, pakai dulu kini selamanya. Kau yang muktamad. Kalau kita lekat dari nak baca hak dari nak baca, eh, katakan nak kata Maliki Yaumiddin ini tak boleh. Mak kita baru tubik suara. Maka berheng tak baca semayang. Kau muktamad. Tapi kalau bacaan yang sunat tak boleh berheng. Nampak? Ini pendapat yang muktamad. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, kita nak baca hak sunat pun boleh berheng. Nak kata Rabi Fili pergi dekat, baru boleh kata Rabi Fili. Tak kata. Ini kau yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Nah, ha, jadi kita tak boleh jadi masalah, kita pakai kau ni. Nampak? Ha? Jadi imam geheng nak baca surah pun tak kata semayang. Dah ngaji-ngaji sama tu lah kita-kita tu. Hak tu kau muktamad dalam mazhab Syafi'i. Faham? Nah? Ha. Saya ada lihat dalam YouTube peristiwa pengebom Bali yang telah dihukum mati oleh pihak berkuasa Indonesia. Yang saya lihat selepas jenazah dibawa balik ke kampung, tak silap 3 ekor burung mengikut jenazah hingga sampai ke rumah. Tidak berhenti setakat itu saja, burung terus berlega di udara buat beberapa tika. Saya tak kenal burung itu kerana kejadian itu lebih kurang pukul 3 hingga 4 pagi. Tapi besarnya adalah sebesar burung helang. Bunyi juga seperti burung helang. Bolehkah terangkan apakah makna ini semua? Apakah pengajaran yang dapat kita petik daripada peristiwa ini? Ha, dia kata, dia tengok burung 3-4 ekor duduk main atas tak rumah. Dia nak suruh kita terang. Kita nak terang warna kita pula tengok burung tu. Nah, ha, jadi kita nak terang. Benda yang berlaku kat sepak dia, kita nak terang lagu mana. Nah, ha. Cuma yang kita nak terang, peliknya kejadian pengebom Bali ni, wajah-wajah ya, jenazah yang yang terlibat. Ha, tu pelik. Ha? Sebab muka macam orang hidup. Muka senyum, muka baik. Muka molek, muka berneh, jernih. Muka jomel. Nah, dah kan dihukum tembak. Nak, ha, skuap penembak orang muka kena tembak muka mana? Tengok muka kobor kena tembak oh. Ha. Ha. Ini pelik ni. Ini kebesaran Allah Taala. Neh, muka comel. Orang ubuh kain kapak muka comel, muka macam orang berhak tu. Macam orang tengok eh tidur, ni geruk bangun. Ha, itulah wajah-wajah ni. Neh, ha, itu istimewanya pengebom-pengebom Bali ni. Cerita sebenar wallahu a'lam. Tapi kita tengoklah. Neh, ha, daripada wajah-wajah dia. Tiga-tiga wajah. Comel belaka. Macam orang hak comel lah, dia pakai gebang, ada janggut apa semua, macam tu guru, macam ustaz-ustaz muka. Nah, ha? Cuma ada kain kapak keliling. Neh, ha, kan kita tengok muka orang mati kan, dak gerak cetong muka. Nah, kripu muka-muka. Ha, ini comel, macam orang dak mati. Macam orang segar. Neh, ha, itu maknanya kebesaran Allah Taala. Soalan terakhir malam ni, apakah hukum pakai topi? Ha, dah hukum kan? Ha. Hukum pakai topi. Topi lah ke mana? Topi biasa tu. Topi biasa macam topi kobo apa semua tu. Neh? Ha. Jawabnya haram pakai topi dosa besar kalau tak pakai seluar. Neh? Ha. Mempakai topi aja luar tak akal. Haram lah tak? Dah kalau pakai topi biasa, ha, dia ada hukum, dia ada tafsir. Apa tujuan bakar topi? Panas buat kerja, panjat tiang TMB, bakar topi. Kalau bakar pia, panas. Tak, bakar topi, topi kurang, Cina, tanah sayur. Atau topi lebar macam topi kobo, Mexico. Nah, tapi bukan nak menunjuk-nunjuk, panas. Ha, hukumnya halus. Nah, pakai serbang pula nak menyombongkan diri, nak tunjuk angkuh dan sebagainya, berasa lebih pada orang lain. Haram pula. Padahal serbang. Jadi, hak ni topi tak jasa. Ha, itu sebenarnya datang daripada hati. Syaratnya, jangan ada simbol-simbol benda haram di atas topi kita. Jangan ada benda-benda haram. Kasbuk ke apa ke, tak boleh lah hak tu. Nah? Ha, tapi budak-budak sekarang, sebaik-baiknya kalau boleh, tak usah pakai topi lah kalau nak buat lawa lagu tu. Eh, biasanya nak buat lawa ni, jadi nak menunjuk-nunjuk. Tak berapa comel niat ni nak menunjuk-nunjuk. Nah? Biarlah kita pakai topi kerana panas, kerana nak bekerja dan seumpamanya. Nah? Ha, jadi kita tak salah. Apakah celaan terhadap orang yang tidak menjaga aurat? Ha, ini cerita sama dalam kuliah, setelah sama dah. Orang yang tak menjaga aurat, Nabi kata, zulmah yaumal qiyamah. Gelap di hari akhirat. Dan masa tua, dia akan buka aurat di khalayak ramai. Nah, ha, itu kita kena jaga masa ni. Masa sakit, auratnya akan terselok. Habis orang tengok. Masa apa? Masa tak sakit, tak jaga aurat. Nah? Ha. Apa hukum tengok orang perempuan tidak bertudung dalam TV tapi bukan niat nak tengok orang perempuan, nak tengok TV cerita? Jawabnya harus. Faham? Ha. Apakah maksud fasik? Fasik al-khariju min ta'atillah. Orang yang keluar daripada ta'at patuh pada perintah Allah. Apakah saya, abang saya kerja bermula pukul 8 hingga pukul 5. Apakah hukum abang saya solat asal lewat kerana waktu kerja habis pukul 5? Kalau semayang awal, majikan marah pula sebab dah buat kerja. Jawabnya, siapa yang semayang pukul 5.30 hukumnya harus. Nah, afdolnya semayang pukul 4.30 masih masuk waktu asal. Tapi jangan sampai matahari sudah pun nak masuk di dalam bumi. Hukumnya makruh. Nah, umpamanya dalam garis pukul 7.30, pukul 7 baru nak semayang asal, makruh. Dekat nak tenggelam haram. Neh, jadi kalau 4 tengah tu asar, boleh lagi 9.5, boleh lagi 5.45. Neh, tapi masa matahari tu sudah tidak memerikkan kulit kita, waktu itu tidak berapa comel, tapi sah lagi semayang. Jadi kalau cubit ke 5, dia semayang 5 suku 5.5, tak ada masalah lagi. Neh. Apakah hukum langgar peraturan dunia untuk akhirat? Contohnya kita dengar ceramah tanpa lesen memandu. Jawabnya tak berdosa lah. Jika maknanya kita tidak menyebabkan kemudaratan kepada orang ramai. Neh. Tapi nak dengar orang agama, tapi siapa mudarat orang ramai, dia makan gaji, tokek upah suruh buat kerja, tokek tinggal ke dia barang semua, jadi tinggal kedah-kedah mari dengar agama. Tokek suruh upah, tak boleh lagu tu. Neh. Ha? Walaupun mari mengaji agama, dengar agama ni baik, tapi majikan harap dia jaga kedah, dia tinggal dengan kedah. Maka tak boleh. Saya bergaji RM18,500 sebulan. Kok mana pulak ni? Allah Rabbi. Murahnya rezeki. Allah Rabbi. Tunggu aku luar kat ni. Neh. Nak pinjam kau sikit. Neh. Nak buat beki kereta. Setelah ditolak zakat pendapatan dan belanja yang perlu di akhir bulan, saya masih boleh menyimpan sebanyak RM11,000. Hodoh. Kalau cukup setahun simpanan saya dah ada RM121,000. Jumlah simpanan ini perlukah saya mulakan zakat wang simpanan? Ya, wajib kena keluar. 2.5%. 1/40. RM1,025. RM1,025,000. RM100,000. RM2,500. Kena keluar zakat. Jangan tak keluar zakat, cukup nisab tapi tahun tak sampai. Neh, ha ni cukup nisab lebih. Sekarang ni emas lebih kurang 6,000 lebih lah nisab je. Neh, ha, jadi kalau 6,000 lebih ada selama setahun kena. Ni 121,000. Mula-mula simpan 11,000 dah. Kena dah. 11,000 tu atas dasar setahun. Neh. Ha. Teruklah boleh buat nak tu. Neh. Ha, 11,000 simpan sebulan. Kita sebelah ria simpan. Ha dok. Tu simpan sebelah ria, takkan nak simpan dalam bank. Boh bawah tiga bang di bini pulau. Ha dok. Ha nak kau puang kau. Curi tak patut. Kita digalakkan untuk boikot barangan mereka dari Israel. Baru ini saya ada terima email mengatakan jangan boikot KFC. Email tersebut datang dari pihak pengusaha KFC Malaysia. Alasan mereka ialah KFC Malaysia 100% hak milik syarikat Malaysia. Jadi mereka tidak langsung membayar kepada KFC Amerika. Tapi dalam masa yang sama, KFC Malaysia terpaksa membayar sedikit royalti kepada KFC Amerika kerana menggunakan nama KFC itu sendiri. Minta penjelasan daripada ustaz. Jawabnya, kena pula juga. Kerana KFC itu dia sebenarnya membayar nama KFC milik Amerika yang menyokong Yahudi. Kalau betul-betul kita tak mahu, kita nak syarikat kita sendiri, kita ubah nama lain. Nah, barang sama, produk yang sama, kita guna nama dia. Tak boleh. Neh, tak boleh. Ha, kita guna lambang-lambang musuh-musuh Islam, tak boleh. Ha. Walaupun kita tak derma skepeng sekalipun, macam kita pakai baju Liverpool tu. Ha, tulis Kasbah. Kita tak ada minum agak. Kita memang anti Yahudi, tapi dah Kasbah kita. Nah, walaupun kita tak kenal pun pengurus Liverpool tak jumpa apa. Ha, kalau kita kenal pengurus bola sepak akan rapi tu kenal. Ha, berdosa juga. Pasal kita mengiklankan satu syiar yang haram, insya-Allah. Maka KFC sekarang terkenal seluruh dunia satu syiar, satu logo lambang yang haram. Maka tak boleh. Nampak? Ha. Dalam pernikahan hari ini yang atas sebenarnya mereka ini pengedar itu disuruhkan kepada pihak polis untuk diadili. Yang kedua, ustaz ada menyebut saksi dan wali nikah hendaklah mengisi syarat yang ketat. Bagaimanakah wali dan saksi dalam pernikahan hari ini memenuhi syarat yang ditetapkan? Yang ketiga, setengah ulama Islam menolak tauhid uluhiyah rububiyah. Nah, minta penjelasan. Baik. Dia kata orang isyak masuklah kapur ni pakai katok ramai-ramai. Ha, jawabnya kalau pukul sedikit dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau pukul lebih pada hak tak boleh. Nampak? Ha, sebab ini dikira takzir. Takzir tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah, maka dilaksanakan oleh orang-orang masyarakat. Nampak? Untuk mengelakkan kemungkaran. Kerana kemungkaran ni kalau kata saja tak jadi apa, jadi merebak. Jadi pandangan umat Islam ni bila pukul sikit, maka jadi serik tak masuk. Maka dibenarkan. Tapi tak boleh pukul pada muka. Nah, kita lebih pada hak dah pula. Nah, macam kita pukul binatang, boleh pukul binatang? Nah, kita ambil ngelidit atas belakang kucing. Tak apa. Pasal apa? Dia pedih. Cukup dah bagi dia. Nah, tapi tang kayu dua-dua atas belakang kucing. Bayang, atas keting kucing, tang kayu dua-dua. Keting kucing bisa ni. Kayu dua-dua bisa ni. Mana 3-4 kali ganda, 5 kali ganda, bisa pada benda kaki kucing. Haram kan? Macam kita lah, atas belakang kita orang bahang ngerti yang sedih atas belakang. Bayang. Nah, ha, jadi kita tang dia khamar, perleh, lari kecil kepala-kepala lembau. Tapi adakah cedera dia? Tak cedera. Nah, ha, dia begitu. Lepas tu suruh pada pihak boleh, tak boleh. Suruh pada pihak boleh. Ada menyebut wali nikah hendaklah punya syarat yang ketat. Dan macam mana sekarang? Dia gini, bukan ketat siapa tak boleh nak bergerak. Nah, tapi longgar siapa tak tahu benda je ni. Maksudnya, wali nikah. Wali ke benda tanya, wali. Saksi. Ha. Saksi nikah ni, yang pertamanya, dia mestilah, yang banyak orang nak cari dia ni, dia mesti mengetahui keadaan mahram atau tidak mahram antara pengantin. Ha. Tu, saksi. Pengantin laki-laki baca perempuan ni ada kata mahram tu. Faham tak? Yang kedua, dia kena pastikan pengantin ini perempuan tidak di dalam, dan bukan isteri orang, dan bukan dalam edah orang. Ha, ini benda ni orang tak cara lah ni. Faham? Ha. Eh? Ha. Mana jadi saksi? Bagi tak tahu benda. Ejen nikah tak anda? Ha, bukan ketat sangat, neh? Bukan kata pelik sangat. Biarlah pastikan memang dia kenal semek ni, bukan laki orang, bukan bini orang, bukan dalam edah orang, dan dia memang tak ada kena-mengena dengan nak nikah dengan Najib ni. Neh. Neh. Dia suka. Gitulah kuang-kuang, bukan ketat sangat. Bukan kena tahu segala hukum nikah, susu galuh kena tegang 4 pekor, 4 menokah, bukan gitu. Nah, biar tahu ni tak tahu benda. Nah, lepas nikah orang tanya, oh ni siap puan. Berat tu. Nah, ni boleh terima, orang tak terima. Pak kat nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nampak? Jawabnya pengantin laki-laki. Terima pun kata, guna saksi. Okey tak kan? Sah tak? Itu terima tanya orang belakang pulak. Orang belakang, guna, sah tak? Orang kata, tak dengar. Tak dengar. Tok Imam pun kata semula orang belakang tak dengar. Aduh, Tok Imam bodoh. Patut pengantin ambil tepuk sirih hontang atas muka Tok Imam. Tahu dia. Mengaji dua ni dah sah dah dua orang saksi sekali lagi pasal belakang tak dengar. Mazhab ni suruh mengaji-ngaji dengan akad nikah tak boleh. Boleh tak kita sah dah takbir Allahu Akbar. Sah dah. Biar sekali lagi buat lawa. Allahu Akbar, jeng. Tak boleh. Dia kena semula ni doktor. Oh, semula. Faham? Bida'ah. Buat dua kali ni kau. Sebab apa? Pasal tak imam tak kerti bahasa kau. Nah. Ha, tapi bukan tak imam sini. Ha, tak imam perok. Wali kita juga mesti wali yang tidak fasik. Kalau wali main nama kau, tak boleh. Wali sokong orang zoling, tak boleh. Nah, wali pakai kata tekok tak boleh. Beruk tak apa pakai kata, wali tak boleh. Ha. Wali minum arak tak boleh. Wali syak dada tak boleh. Wali tak semayang tak boleh. Ha. Pasal apa? Pasal nak menghalalkan farad. Lepas tu ketat saksi dengan wali. Farad ke perempuan ni, bukan tangan air boleh jamah, farad boleh jimah. Faham? Ha. Lepas tu berat. Lama mana boleh pakai? Seumur hidup. Betul tak? Seumur hidup tu. Ha, tu wali ni keras. Dia keras sikit. Bukan keras doa lalu. Dah ada ni wali tapi pasik. Ha, mudah je suruh dia bertaubat. Datangkan ayah tu mainan waiko. Nak? Ha, nak nikah? Kabur kaya lak dia. Ayah kena taubat lah. Pasal kita nak nikah esok ni ayah jadi wali dah. Tak suruh nikah kita pula kan? Nak? Ha. Ayah kata tak ambil. Masa nak ajar aku. Ha. Ha. Mau taubat. Wanda aku lah nak main apa pun. Ha. Kalau begitu, ambil tak kira lah. Kan buat kira. Kalau ayah tak mau taubat, tak kira lah. Nak ambil tak kira. Ayah kata, kalau mau ambil tak kira jadi wali, aku semua weh. ha, nak ngamuk. Ha, maka ayuh lah nikah. Tapi buat lelok je. Pasal tu taubat tak boleh. Kita ambil wali lain nak ngamuk. Maka dia nikah depan dia buat lelok je. Faham lagi? Buat lelok je. Bukan sungguh. Faham? Ha, panggil toki, panggil wali lain ataupun adik-beradik nikah dalam bilik kat lain. Tanya dia tidur kat nikah. Ha, tak waktu waktu. Pasal tak sok. Dia main nama ekor. Tapi nak suruh wali lain, nak lakar wali, nak mubi, nak ngamuk. Faham tak? Jadi buat lelok je lah. Ha, dia ada cara dia. Mudah je. Nah? Ha. Kalau depan dia ada kamera. Satu kotak, satu kotak. Oh, kengak dia. Tokel nama ekor. Faham tak? Ha. Kalau betul bukan dia, orang lain. Sekarang, abang nak puang malah sekarang. Nah, tak ada apa. Buat belakang meeting boleh. Tak ada. Salah dalam kereta boleh. Faham? Ha. Tidak mesti jabat salam ni kau. Allah jauh kita tak apa. Atak tangan boleh. Hello. Aku terima ni kau. Boleh tak salam? Cuma uruf. Orang jabat salam. Ha. Ha. Setengah ulama Islam menolak tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Minta penjelasan. Ha, ni kita nak terang panjang. Jadi sekejap lagi siapa? Bab tauhid. Neh, insyaAllah. Rasul balas lah tauhid uluhiyah, tauhid asma' sifat, rasul balas. Neh, adil ni balas sifat 20, balas dengan tauhid salah. Rasul, belajarlah nak suruh tauhid. Faham? Ha, Nabi tak kata tauhid salah, tauhid kolah. Sifat 20 ke pesen mana? Belajarlah olehmu supaya kita mentauhidkan Allah. Zaman dulu orang tengok bintang, tengok bulan, tengok langit, tengok apa? Tauhid Allah. Bukan cara belajar. Learning. Nah, ia jadi balas. Tak usah balas. Cara kolah, cara salah, tak penting. Yang penting, tauhid kita pada Allah. Tidak kita laku sekutu kepada Allah sama sekali. Cara belajar ni hanyalah wasitah semata-mata. Side mirror saya kena curi. Jadi saya curi semula hak motor orang lain. Kerana saya nak balik kampung hari itu masih belajar kat Dungun. Kalau tak pakai side mirror kena saman pulak. Saya tahu curi hak orang itu berdosa ustaz. Dah nak buat guana side mirror ni. Saya sedekah dah ke masjid ustaz. Nak tanya side mirror ni boleh pakai tak? Nak pulang semula tak tahu hak siapa-siapa. Ha. Dah boleh.